Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan kepada kita kesempatan yang itu dimudahkan kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita, dan semoga ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan Kitabul Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masuk kepada bab yang baru, yaitu Babu Maja'a fi Ikhlafil Wa'di. Yani bab terkait dalil-dalil, atau bab tentang dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah terkait dengan apa? Hukum ikhlafil wa'di. Yani menyelisihi janji. Hukum menyelisihi janji. Ya. Dan perlu diketahui asalnya yang namanya ikhlafil wa'di, dia adalah dosa besar. Dia adalah dosa besar, ya. Dan pelakunya tentu saja diancam dengan dengan azab dari Allah SWT, atau dengan mendapatkan kemurkaan Allah, atau dia mendapatkan laknat dari Allah SWT. Sebagaimana nanti akan kita lihat pada dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam bab ini. Ya. Namun demikian, di sana ada kategori menyelisih janji yang tidak masuk ke dalam dosa besar. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang misalnya, dia berjanji untuk melakukan sesuatu, atau dia berjanji kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, namun dan benar-benar di dalam hatinya dia berniat untuk memenuhi janjinya tersebut. Namun demikian, ternyata qadarullah misalnya uzur, ya, ada halangan yang menghalangi dia untuk memenuhi janjinya. Maka ini tidak mendapatkan dosa atas penyelisihan yang dia lakukan terhadap janji yang dia ucapkan. Berbeda halnya ketika seseorang berjanji namun diiringi dengan niat tidak memenuhi janjinya. Jadi sekedar hanya lip service saja, untuk pemanis saja di lisan. Ya, untuk sekedar biar lepas dari orang tersebut. Ya. Karena memang tidak dari awal niatnya memang tidak ingin memenuhi janjinya, maka ini akhlak yang sangat buruk, termasuk akhlaknya orang-orang munafik. Ya, misalnya orang mengatakan insya Allah besok saya akan bayar hutang saya, insya Allah, ya, sampai pakai bawa-bawa insya Allah juga, tapi sebenarnya dalam hatinya apa? Tidak ingin membayar hutangnya, jadi cuma sekedar ingin lepas saja dari orang tersebut. Ya, nah ini yang seperti ini dosa besar. Ya, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. Ya. Jika seorang berjanji kepada saudaranya dan dia berniat untuk memenuhi janjinya tersebut, namun dia tidak dapat memenuhi janjinya, tidak dapat melaksanakan janjinya lil mi'ad, dikarenakan adanya uzur yang menghalangi dia dari melakukan janji tersebut, maka kata Rasulullah apa? Fala ithma alaih, maka tidak ada dosa atas dia. Ya demikian, ya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya kalau memang ada uzur syar'i, uzur yang tidak dibuat-buat, ya benar-benar uzur yang bisa diterima, maka tentunya ini tidak menyebabkan orang tersebut mendapatkan dosa disebabkan karena melanggar atau tidak memenuhi janji yang dia lakukan atau yang dia ucapkan. Iya. Adapun orang yang sebaliknya, yang seperti yang saya katakan tadi, yang dia berjanji namun sekedar di lisan saja namun hatinya tidak ingin memenuhinya, maka ini termasuk dosa yang besar, akhlak yang sangat buruk. Dan di sana bahkan ada bentuk janji yang dia ucapkan kepada Allah SWT. Ya. Jadi ada sebagian orang yang berjanji kepada Allah. Janjinya bukan sembarangan ya, kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia janji kalau Allah berikan karunia-Nya, kalau Allah berikan rizki kepada dia, dia akan bersedekah, dia akan bangun pondok, dia akan berinfak ke sefulan dan sifulan dan sebagainya. Ya, dari bentuk-bentuk kesalehan. Namun setelah diberikan oleh Allah rizki, diberikan oleh Allah nikmat, dia bakhil. Ya, ini persis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah. Ya, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kami dari karunia-Nya, ya, lanasaddaqanna, sungguh kami akan mensedekahkan, akan bersedekah dengan karunia tersebut, walanakunanna, dan kami akan menjadi minas salihin, orang-orang yang saleh. Nah, ini janjinya ketika masih miskin, ketika belum punya apa-apa, janji kepada Allah kalau diberikan karunia, dia akan sedekah, dia akan melakukan amal-amal saleh sehingga dia termasuk kategori orang yang saleh. Namun lihat, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi, maka ketika Allah memberikan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakhilu bihi, maka mereka bakhil dengan karunia tersebut. Wa tawallaw, mereka berpaling, mereka lupa dengan janjinya. Wa hum mu'ridun, mereka memang adalah orang yang selalu berpaling dari kebenaran. Oleh karenanya, lanjutannya ini hukuman bagi orang-orang yang seperti ini, ya, ini yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Ya, ayat pertama yang dibawakan atau dalil pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini adalah firman Allah, lanjutan dari ayat tadi, ya. Firman Allah surat At-Taubah ayat ke-77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah tumbuhkan, ya, Allah tumbuhkan pada mereka kenifakan di dalam hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, ya, sampai pada hari, ya, mereka bertemu dengan Allah SWT. Na'udzubillah, ya. Jadi ketika orang berjanji kepada Allah untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, kalau Allah memberikan karunia-Nya, ya, maka kemudian dia menyelisih janjinya, dia bakhil dengan karunia Allah yang dia sudah janjikan untuk dia sedekahkan, maka Allah tumbuhkan kemunafikan dalam hatinya, kenifakan dalam hatinya. Hati-hati, pendengar ada muslim di rumah Allah ini, hati-hati, ya. Jadi kita sering berjanji seperti itu kepada Allah, hati-hati, jangan sampai Allah menghukum kita dengan sebab ini, ya, karena kita menyelisih janji yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tumbuhkan dalam hati orang tersebut kenifakan sampai pada hari orang tersebut atau mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa Allah tumbuhkan kenifakan tersebut? Dikarenakan apa? Bima akhlafullaha ma wa'aduh, karena mereka menyelisihi Allah di dalam apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, ya. Ya, semoga kita dijauhkan dari sifat ini, ya. Dan hati-hati, jangan mudah berjanji, kemudian diselisihi. Ya, karena nanti, apalagi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bentuk su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar di muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafik 3, ya, ciri-ciri munafik 3, hayatul munafik thalath. Ya, munafik yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah nifaq munafik dengan kemunafikan atau nifaq amali. Jadi nifaq itu ada dua. Ya, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah, nifaq ada dua. Ada nifaq akbar, ada nifaq asgar. Nifaq akbar adalah seseorang menampakkan keimanan di dalam lisannya. Ya, menampakkan keimanan. Ya, kemudian di dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap Islam, terhadap iman. Ya, ini namanya nifaq akbar. Yang seperti ini, hukumnya di dunia dia dihukumi Islam. Karena zahirnya dia Muslim. Zahirnya dia adalah orang-orang yang beriman. Zahirnya. Namun, dalam hatinya menyimpan permusuhan terhadap itu. Ya, ini yang seperti ini hukumnya di dunia, hukum zahirnya adalah dia dianggap sebagai Muslim. Namun, pada dasarnya orang ini telah keluar daripada keislaman. Sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dia di kerak-keraknya neraka. Karena dia keluar dari agama Islam. Iya. Kemudian yang kedua adalah nifaq amali atau nifaq asghar. Ini orang menampakkan kesolihan di lisannya atau di perbuatannya. Namun sebenarnya hatinya menyembunyikan sesuatu yang menyelisih itu. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah tadi, ini adalah nifaq amali. Ya, bukan nifaq i'tiqadi. Ya, jadi tadi dikatakan ayatul munafik thalath. Tanda-tanda munafik, ciri-cirinya orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berdusta. Nah, ini sudah bahas panjang lebar ya kita sebelumnya. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia berkhianat. Kalau berjanji dia menyelisihi. Ini yang menjadi syahid. Ya, dibawakannya dalil ini terhadap bab menyelisih janji ini. Itu apa? Kalimat ini, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia berkhianat, menyelisih janjinya. Ya, ini termasuk ciri orang-orang munafik. Kemudian wa idza tumina khon, kalau dia dipercaya maka dia berkhianat. Ya, jika dia diberi amanah maka dia mengkhianati. Ya. Dan pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah SWT, terkait dengan kalimat atau bagian dari hadis wa idza tumina khan, jika dia diberi amanah dia berkhianat, ini umum. Amanah di sini umum. Ya. Amanahnya umum. Allah SWT menerangkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, dalam surat An-Nisa Allah berfirman innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Ya. Amanah ini sifatnya umum, apa saja. Apakah itu amanah yang diberikan sesama manusia, antara makhluk dengan makhluk, misalnya orang menitipkan sesuatu, mengamanahi sesuatu, maka wajib untuk ditunaikan amanah tersebut, tidak boleh mengkhianati. Ya. Ketika orang mengamanahkan misalnya suatu barang atau uang, maka tidak boleh dikhianati dengan cara mungkin barangnya dijual atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Namun demikian, amanah tidak hanya terbatas pada masalah itu saja. Ya, bahkan seluruh bentuk peribadatan kita kepada Allah SWT adalah bentuk amanah dari Allah SWT. Ya, Allah mengamanahi kita untuk beribadah. Ini adalah hak Allah, seluruh hak Allah atas hambanya, maka dia adalah amanah yang harus ditunaikan oleh hambanya, yang harus dijaga oleh hambanya. Ya, jangan sampai menjadi orang atau hamba yang mengkhianati amanah dari Allah. Karena itu adalah hak Allah yang perlu dijaga, yang patut untuk dijaga dan harus dijaga. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir ya mengatakan bahwa al-khiyanatu ta'ummu dzunub, ya, khianat itu mencakup seluruh dosa-dosa. Ya, al-kibar was-sighar, as-sighar wal-kibar. Baik itu dosa yang kecil maupun yang besar. Ya. Jadi semua masuk. Karena ketika seseorang bermaksiat kepada Allah SWT, berarti dia apa? Berkhianat terhadap amanah dari Allah. Allah mengamanahkan dia untuk mentaati perintahnya. Bukan demikian bapak-bapak ibu-ibu pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah perintahkan kita untuk apa? Mentaati perintahnya, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya. Ini adalah perintah dari Allah SWT, perintah dari Rasulullah SAW. Namun ketika kita menyelisihi itu, kita bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah SAW, maka ini adalah bentuk pengkhianatan sebenarnya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menyimpan bibit-bibit kemunafikan dalam hati kita. Dengan cara apa? Idza tumina khan, jika dipercaya maka berkhianat. Ya. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanatmu sementara kamu mengetahuinya. Iya. Kemudian, selanjutnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Iya, hadisnya adalah sebagai berikut, arba'un. Man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara atau empat orang yang jika atau empat hal yang jika itu ada pada diri seseorang maka dia menjadi orang yang munafik. Maksudnya munafik amali, ya, nifak amali, bukan i'tiqadi. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang ada pada dirinya satu dari sifat itu, dari empat perkara tadi, maka dia memiliki satu apa sifat dari kemunafikan. Sampai dia melepaskannya, meninggalkannya. Apa empat hal itu? Yang pertama, idza tumina khan. Jika dia diberi amanah, maka dia berkhianat. Ya? Ini yang pertama. Wa idza haddatsa kadzaba. Dan jika dia berbicara, dia berdusta. Wa idza ahada ghadara. Nah, ini yang menjadi syahid hadis ini. Wa idza ahada ghadara. Jika dia berjanji, ya, melakukan kesepakatan, ghadara, dia membatalkan kesepakatan tersebut. Ya. Ini kesepakatan apa saja bentuknya? Apakah itu tadi kepada Allah SWT atau kepada sesama manusia, hatta kepada orang-orang yang kafir sekalipun, ketika ada kesepakatan tidak boleh orang Islam untuk melanggarnya. Tidak boleh. Ya, haram bagi orang Islam untuk melanggar kesepakatan yang mereka buat dengan orang-orang kafir. Ini menunjukkan keagungan akhlak Islam, ya. Tidak boleh walaupun kepada orang kafir sekalipun sampai mereka sendiri yang melanggar kesepakatan itu baru, ya. Oleh karenanya walaupun kita khawatir, ya, walaupun kita ada kekhawatiran mungkin orang-orang kafir ini akan melanggar kesepakatan mereka. Karena memang itulah akhlak mereka, ya. Namun Islam mengajarkan untuk tidak melanggar kesepakatan itu dari sisi kita, ya. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Dan adapun, ya, jika kamu khawatir dari suatu kaum, yani orang-orang kafir, khiyanatan, pengkhianatan mereka, fambit ilaihim ala sawa, maka kembalikan pada mereka, ya, secara jujur, ya, jangan kita yang melakukan khianat. Kenapa? Karena selanjutnya innallaha la yuhibbul khainin, Allah tidak mencintai, Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat. Jadi Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, kita mungkin khawatir kepada orang-orang kafir, namun ketika ada kesepakatan orang Islam wajib untuk memegang ini, kesepakatan ini. Jangan sampai kita yang membatalkan kesepakatan itu dari sisi kita. Iya. Seperti itu, ya. Inilah menunjukkan bagaimana keagungan akhlak di dalam Islam, ya, keagungan dinul Islam. Sampai akad-akad atau istilahnya perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama musuh-musuh Allah maka harus dipenuhi. Ya, tidak boleh untuk dilanggar, tidak boleh orang Islam melanggarnya karena dia masuk pada kategori tadi. Wa idza ahada ghadara, bahkan dicap pelakunya sebagai orang yang berkhianat dan mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan. Na'udzubillah. Ya, demikian juga misalnya pekerja, kita memiliki perjanjian dengan misalnya pemilik toko, tidak boleh dikhianati. Demikian juga pemilik toko memiliki perjanjian dengan karyawannya, tidak boleh dikhianati. Gajinya 1 juta per bulan, ya kasih 1 juta. Jangan dikhianati, oh dikurangi 950, kurang 50 ribu. Ini khianat, menyelisih janji, perjanjian yang dibuat antara mereka. Dan kita ketika dalam posisi dizalimi, ya seperti ini misalnya, ya kita merasa bahwa hak kita kurang, maka tidak boleh kita membalas. Misalnya karena gaji kita kurang, maka kita ambil sajalah barang itu untuk menutupi kekurangan. Ya, misalnya kita jaga toko ini ya, kemudian ternyata yang pemilik toko melanggar janji kesepakatan, gaji yang diberikan tidak sesuai, kurang, mungkin kurang 30 ribu, 20 ribu misalnya. Kita merasa, oh gaji kita kurang. Namun kata pemilik toko, ini gajimu bulan ini. Kita merasa ini gaji kita kesepakatan 1 juta. Tapi kemudian kita terimanya kurang. Kemudian kita ngambil satu barang di situ atau dua barang seharga dengan apa yang kurang tadi. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, adil amanata ila mani tamanak, wala tahun man khanak. Ya. Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan amanah kepadamu. Wala takun man khanak. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi tidak boleh membalas khianat dengan khianat. Begitu maksudnya. Jadi ini si pemilik toko tadi, dia berkhianat terhadap perjanjian yang diberikan. Ya. Melanggar perjanjian. Harusnya dibeli 1 juta, tapi dia kasih 970 ribu misalnya. Tetapi tidak boleh kita balas dengan cara mengambil apa? Mengambil barang dari tokonya tanpa izin si pemilik toko. Tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Hukumnya seperti ini tidak boleh, ya. Harus kita bawa permasalahannya kepada qadhi misalnya untuk kemudian dilihat kasusnya. Mungkin saja tidak diberikan gaji, ternyata di sana ada sebabnya. Jadi tidak boleh langsung mengambil tanpa melihat masalahnya lebih detail dahulu. Ya, lebih detail dulu kemudian dilihat, ditinjau, dibawakan saksi-saksinya dan lain sebagainya, baru kemudian diputuskan. Tidak boleh seseorang langsung mengambil barang begitu saja untuk menutupi kekurangan dari gajinya tersebut. Dan ini ada fatwa dari Lajnah Daimah tentang tidak bolehnya hal-hal tersebut. Ya, kemudian lanjutan daripada hadis, wa idza khasama fajara, jika mereka bertengkar, fajara, mereka melampaui batas. Ya, jadi ketika bertengkar, ribut satu sama lain, bersengketa, ini melampaui batas. Dan seringkali, ya, termasuk bentuk sengketa yang melampaui batas, seorang sampai bersumpah-sumpah dalam rangka untuk mengambil hak orang lain. Ya, misalnya sengketa terhadap tanah, ya, seseorang mengambil tanah orang lain yang bukan hak dia, dan itu pakai sumpah, ya, tujuannya untuk mengambil harta orang lain tadi. Ini termasuk idza khasama fajara, jika bersengketa dia melampaui batas. Ini sesuatu yang sangat-sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sampai bersabda, "Man halafa 'ala yaminin huwa fiha fajirun." Ya, barang siapa bersumpah, ya, sementara dia berdosa dengan sumpahnya, "Liyaqta'a biha malam ri'im muslim, laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban." Ya. Barang siapa bersumpah dan dia dusta dengan sumpahnya itu, untuk apa? Untuk mengambil harta seseorang, ya, harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah dan Allah dalam keadaan murka kepada dia. Ya. Jadi khusumah, al-fujur, ya, berdusta dalam sumpah ini, di dalam persengketaan, dia bersumpah tapi sumpahnya dusta dalam persengketaan antara mereka, ini haram hukumnya dalam Islam, tidak boleh. Ya, bahkan seandainya ada orang yang di dalam hadis yang lain disebutkan, kalau ada orang yang pandai sekali bersilat lidah, pandai mengemukakan hujahnya, sehingga kemudian Rasulullah SAW menghukumkan satu perkara kepada dia, maka kata Rasulullah, ya, fa innam aqta'u lahu qit'atan minan nari fala ya'khudha, maka sungguh aku telah memotongkan kepada dia potongan dari api neraka, maka jangan dia mengambilnya. Ya, ini terkait sengketa, ya, antara dua orang manusia, kemudian apa? Mereka mengadu kepada Rasulullah Mungkin kalau zaman sekarang mengadu kepada hakim. Namun yang satu ini, yang satu pihak, ini pandai mengemukakan hujah-hujahnya. Pandai bersilat lidah. Ya, bahkan berani untuk bersumpah. Sehingga kemudian yang sebenarnya perkara ini bukan hak dia. Cuma karena dia kepandaiannya dalam bersilat lidah, kepandaiannya dalam memutarbalikkan fakta, sehingga kemudian si hakim memutuskan perkara ini untuk dia. Ya, akhirnya dia mengambil hak saudaranya. Maka kata Rasulullah, ya, faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an biqaulihi, maka barang siapa yang aku putuskan untuknya dengan mengambil hak saudaranya sesuatu karena ucapan dia, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nari fala ya'khudha, maka hanya saja aku memotongkan untuk dia potongan dari neraka, maka jangan dia mengambilnya. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati dalam perkara ini. Baik. Ya, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah SWT, itu bab yang terkait dengan masalah ikhlaful wa'di. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bab yang berikutnya adalah babu maja'a fi za'amu. Bab tentang dalil-dalil yang terkait dengan za'amu. Ini az-za'am. Az-za'am maksudnya adalah menukil berita, kemudian menyebarkan berita itu tanpa adanya tasabbut, tanpa adanya konfirmasi dulu, dicek kevalitan berita tersebut, ya. Ya, jadi di dalam bab ini, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah firman Allah dalam surat An-Nur. Ya, Allah SWT berfirman, "Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laisa lakum bihi 'ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azhim." Jika kalian atau kamu menerima berita bohong, ya, dengan lisan-lisanmu, wa taquluna bi'afwahikum, dan engkau mengatakan dengan lisan-lisanmu, dengan mulut-mulutmu, ma laisa lakum bihi ilmun, yang kamu tidak memiliki ilmu, ya, wa tahsabunahu hayyinan, dan kamu menganggap bahwa perkara itu perkara remeh, wa huwa 'indallahi 'azhim, sementara itu di sisi Allah adalah perkara yang sangat besar. Ya, ini terkait dengan apa? Dengan berita-berita dusta, berita-berita bohong yang tidak benar, kemudian kita nukil, kemudian kita sampaikan kepada orang lain tanpa kita cek dulu kebenarannya, kevalitannya. Ya, ini mungkin bagi kita perkara yang remeh, wah gak ada apa-apanya, tapi di sisi Allah perkara yang sangat besar. Hati-hati ini, ya. Ya, ini sering terjadi, ya, terutama di era medsos sekarang ini, media sosial. Berita cepat tersebar, manusia dengan mudah memindahkan berita dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kita mudah sekali mengatakan, menyampaikan berita. Semua yang kita terima, semua yang kita dengar, langsung kita sampaikan tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran, kevalitan berita tersebut. Seandainya pun benar, ya, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah SWT, seandainya berita yang kita terima itu benar, dan ini terkait dengan aib seseorang, ya, maka jangan ikut-ikutan menyebarkan aib seseorang. Ya, hendaknya kita menutupi aib saudara kita. Ya, bukan ikut-ikutan menyebarluaskan aib, apalagi itu ternyata adalah aibnya pemerintah misalnya, aibnya ulama. Ya, ini lebih besar lagi efeknya. Kerusakannya sangat-sangat besar ditimbulkan dari sebab itu. Maka jangan kita ikut-ikutan menyebar-nyebarkan berita sehingga kemudian akhirnya timbul kegaduhan di dalam masyarakat. Timbul kegaduhan di kalangan masyarakat. Ya, satu pihak bersengketa dengan pihak yang lain, ribut. Bahkan sampai pada urusan nyawa. Ini dengan sebab apa? Dengan sebab seperti ini. Ya, membawa berita, menukil berita dengan tanpa tasabbut dan tabayun. Tidak meneliti dulu kebenaran berita tersebut. Dan seandainya tadi saya katakan, seandainya pun beritanya benar, maka dilihat apakah ada maslahat di dalam menyampaikan atau tidak. Jangan sampai ikut menyebarkan sementara yang terjadi adalah mudarat yang lebih besar, mafsadah yang lebih besar yang muncul. Iya. Oleh karenanya, selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun, ya, binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita dari orang yang fasik, ya, fatabayyanu, maka tabayyun dulu, cek dulu kebenarannya. Ya, an tusibu qauman bijahalah, supaya engkau tidak apa? Tidak menimpahkan musibah kepada satu kaum disebabkan karena kebodohan, ketidaktahuan. Iya. Jadi hati-hati ya, karena ini perkara ini ya, karena kita menerima berita misalnya dari orang yang tidak kita ketahui, ya kita terima berita-berita itu begitu apa adanya, maka akibatnya apa? Terjadi kerusuhan, terjadi kericuhan. Bahkan lebih parah, terjadi saling bunuh dengan sebab itu. Nah, ini hati-hati ya. Ini bukan permasalahan, makanya dikatakan oleh Allah SWT apa? Wa tahsabunahu hayyinan. Kalian anggap itu remeh. Wa huwa 'indallahi 'adzim. Tetapi di sisi Allah itu perkara yang sangat besar. Iya. Demikian juga ya, dalam firman Allah yang lain, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian pergi berperang di jalan Allah SWT, fatabayyanu, maka telitilah. Ya, wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam. Janganlah kamu katakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, lasta mu'minan, kamu bukan orang-orang yang beriman. Ya, tabtaguna aradal hayatad dunya. Tabtaguna aradal hayatid dunya. Ya, dengan tujuan apa? Maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Ya. Jadi hati-hati, teliti dulu. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang ternyata sangat besar perkaranya disebabkan karena keteledoran kita di dalam meneliti khabar atau berita yang sampai kepada kita. Ya. Ya, kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis Abu Mas'ud atau hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma secara marfu, bi samatiyatul rajuli za'amu. Ya, seburuk-buruk tunggangannya seseorang adalah za'amu. Ya, za'amu tadi maksudnya adalah orang yang mengatakan sesuatu hanya ikut-ikutan saja, tidak meneliti dahulu kebenarannya. Ini ya dikatakan oleh Rasulullah seburuk-buruk tunggangan seseorang, yaitu apa? Za'amu. Ini orang-orang yang mengatakan sesuatu perkara atau sesuatu hal hanya ikut-ikutan tanpa disertai dengan tasabbut dan tabayyun, sehingga akhirnya dia keliru dalam hal tersebut. Ya, kemudian juga selanjutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, secara marfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadiba, dalam riwayat yang lain, kafa bil mar'i itsma, ya, ayu haditha bi kulli ma sami'. Setiap cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta, atau cukuplah seorang itu dikatakan berdosa, ayu haditha bi kulli ma sami', ketika dia mengucapkan atau mengatakan seluruh apa yang dia dengar. Apa saja yang masuk, apa saja yang dia terima, dia ucapkan. Kita tidak tahu, yang masuk kepada kita itu bisa jadi berita yang benar, bisa jadi berita yang bohong, berita dusta. Oleh karenanya harus diteliti. Ya, jangan setiap berita kita sampaikan. Ya. Karena bisa jadi berita yang kita terima, sebagiannya adalah berita dusta. Makanya dikatakan di sini, cukup seseorang dikatakan pendusta, ketika semua yang dia dengar, dia katakan. Ya. Ini bukan sifat orang yang beriman. Ya, bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik atau dia diam. Jadi bukan semua yang kita terima kita ucapkan, tidak. Dilihat, ditimbang. Kalau ada kebaikannya kita ucapkan, kalau tidak ada, sudah. Jangan ikut disebarkan. Ya, jangan disebarkan. Apalagi ternyata beritanya berita dusta, ikut nyebarkannya ini tambah lagi dosanya. Ya. sudah dia dosa, ikut juga dia menyebarkan dan membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya katakan ya sebelum ini bahwasanya khususnya bagi para pembesar di negeri ini atau para ulamanya atau para umaroknya, ya, jangan diumbar aib-aib mereka, tutupi. Karena ini nanti efeknya sangat sangat besar, terjadi kerusuhan ya di masyarakat yang dampaknya mungkin tidak bisa kita bayangkan. Ya. Jadi mengumbar aib pemerintah di hadapan umum ini bukan hal yang termasuk dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bukan itu. Ya tidak boleh. Bahkan kita diperintahkan apa di dalam Islam? Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, ya ini seorang muslim saja ditutupi aibnya, maka Allah tutupi dia di akhirat dan di dunia dan di akhirat. Maka yang wajib bagi kita apa? Bukan menyebarkan aib orang, bukan. Kewajiban kita adalah menasihati dia. Karena apa? Ad-dinun nasihah. Karena agama ini nasihat. Kepada siapa saja. Ketika kita melihat seseorang melakukan kemaksiatan, seseorang memiliki aib. Ini aib kemaksiatan ya. Orang melakukan maksiat, walaupun dia lakukan secara sembunyi-sembunyi misalnya. Yang kita ketahui, ini aib buat dia. Jangan disebarluaskan. Apalagi dia adalah orang yang memiliki kedudukan misalnya, atau dia adalah ulama atau ustadz misalnya, jangan disebarkan. Karena Rasulullah perintahkan itu satara musliman, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Iya. Dan yang penting, yang wajib bagi kita, kita nasihati. Ya, sudah. Dan ini kita tutupi aibnya. Ya, bukan kemudian ikut mengumbar aib seseorang, ya. Ya, sehingga kemudian orang ini kemudian akhirnya tidak di apa namanya sangat atau dipermalukan di hadapan orang lain. Yang jadi masalah adalah ketika mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Ini berbahaya efeknya. Ya, akan sangat besar. Ya. Dan ini yang terjadi pada negara-negara yang sekarang kita lihat seperti di Syria atau yang di tempat-tempat lain di mana tidak ada keamanan sama sekali. Ya, disebabkan karena apa? Karena mereka mencela pemerintah, mengumbar aib pemerintah di mimbar-mimbar, sehingga membangkitkan amarah orang. Ya, sehingga akibatnya yang terjadi adalah hilangnya jutaan nyawa dengan sebab itu. Ya, oleh karenanya, makanya tadi ini bukan perkara yang remeh. Ya, hal-hal seperti ini bisa jadi membawa perkara atau mafsadat yang lebih besar. Sehingga kita harus berhati-hati di dalam menukil berita-berita, menyampaikan hal-hal, harus terlebih dahulu kita menyaringnya, meneliti kesahihannya, dan kita lihat apakah ada manfaat yang besar kalau kita sampaikan atau tidak. Kalau tidak ada maka cukup ya, sudah kita tutupi saja, tidak perlu disebarluaskan. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kalau ada yang kurang itu karena kebodohan saya dan dari syaitan. Jika ada yang benar, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta maaf kepada pendengar Radio Muslim yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.